mungkin masih ada yang punya syubhat, ya, atau masih ada yang mengganjal dalam dirinya, ya. Tentang masalah adanya sebagian nasyid yang menyentuh hati, dan sebagaimana kita sebutkan dalam prinsip-prinsip dalam belajar Islam, kita telah menyebutkan bahwa perasaan tidak boleh dijadikan sebagai dalil, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini penting ma'asyarul ikhwah. Setiap ada syubhat, kembali kepada 7 prinsip yang tadi insyaallah taala akan terselesaikan. Sebab banyak syubhat dari mereka yang membolehkan. Kita mengatakan bahwa perasaan tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Al hujjah ma fil kitab wa fis sunnah. Di antara mereka yang mengatakan bahwa nasyid ini kita jadikan sebagai sarana, ya. Dari lagu apa, dari lagu yang kotor menjadi lagu yang ada naluri agamanya. Nah, ya, bagi para pemuda misalnya, ya, mereka wajarlah katanya mendengarkan itu. Nah, setelah dari situ baru diajak kepada ta'lim. Ya. Nah, jadi nasyid itu memang kata mereka, ada sebagian mereka mengatakan bahwa nasyid itu ya memang tidak boleh dijadikan sebagai tumpuan, sebagai tujuan akhir, tapi itu sebagai marhalah yang nantinya akan berpindah kepada yang lebih baik. Jadi mendengarkan lagu, ya, umum, kemudian jadi mendengarkan nasyid, dari nasyid menjadi tidak mendengarkan sama sekali. Nah, sekarang saya perlu tanya, ya, mungkin termasuk di antara mereka yang membela berhujjah dengan Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi marhalahnya sampai tingkatan mana? Ya. Apakah terus sampai tingkatan seperti para pemuda yang senang dengan nasyid? Karena ini sudah tua, masih juga mendengarkan suara Ummu Kulthum, masih juga mendengarkan suara Faiza Ahmad, bukan main-main dengan musik itu, ya. Bukan yang sekedar nyanyian biasa yang kosong dari alat musik, dengan musik. Marhalah yang mana ini? Ya. Muhammad Al-Ghazali Al-Misri yang juga senang dengan nyanyian Ummu Kulthum, ya, itu dengan musik. Itu diletakkan di marhalah yang keberapa? Nah, apakah sampai meninggal seorang itu dianggap masih ada di marhalah pertengahan ini? Ini masyarakat warahmatullah. Semestinya tokoh-tokoh ini memperlihatkan contoh yang baik kepada umat, kepada para pemuda, ya. Karena ketika mereka di atas marhalah tersebut, lalu kemudian mereka akhirnya membela, menganggap itu dari agama, seperti yang disebutkan tadi, betul-betul menyentuh hati ketika mendengarkan ini. Ya. Nah, sebagian mereka mengatakan, saya betul-betul sedih kalau mendengarkan lagu Ya Thoibah, Ya Thoibah. Hah? Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, dan seterusnya. Nah, apakah seperti itu diajarkan di dalam Islam kepada kita sekalian? Tidak cukupkah Al-Quran Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuat hati kita ini menjadi luluh, ya, mengingat siksaan-siksaan ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan? Maka butuh dakwah dengan cara yang baik. Maka butuh menjelaskan mereka dengan targhib, mengajak, kemudian memberikan ancaman-ancaman dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itulah, karena banyaknya dari kalangan kaum muslimin, ya, khususnya saya mengatakan para dai, mereka tidak terlalu mementingkan yang namanya thalabul ilm. Sekedar pandai berbicara, jadilah dia seorang dai. Ini yang jadi masalah. Ya. Dia pandai, ya, mengatur kata-katanya, pandai berbicara, sudah dilantik menjadi seorang dai. Itu yang jadi masalah. Nah, sementara dia tidak betul-betul memahami, mengkaji Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini yang kadang-kadang menjadikan para madhu, orang-orang yang hadir, jadi bosan mendengarkannya. Ini aja terus yang disampaikan. Pekan depan ini lagi yang disampaikan. Sebagai mereka menempuh cara-cara lelucon, cara-cara pelawak untuk berdakwah. Ini lebih musibah lagi. Karena dia sudah tidak punya bahan, memang dia tidak belajar, lulusannya juga lulusan S1, S2, bukan dari takhasus dini, takhasus agama, ya, tapi juga mau dikatakan sebagai penceramah atau sebagai dai. Akhirnya menempuh cara-cara para pelawak. Yang penting yang hadir bisa tertawa mendengarkan cara dia berbicara. Nah, itu dianggap sebagai keberhasilan dalam berdakwah. Subhanallah. Ya. Di mana mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Coba kaji Sahih Bukhari, kaji Sahih Muslim, kaji kitab-kitab para ulama, mulai pelajari dari yang terpenting, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Alhamdulillah. Nah, di mana mereka yang seperti ini, Kak, kondisinya? Oleh karena itu kadang-kadang kita sangat bersedih melihat para dai. Ya. Mereka kadang-kadang yang pandai berbicara, akan tapi dalam mengucapkan ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keruan. Nah, karena memang tidak mengerti susunan bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab, atau yang disebut dengan ilmu nahwu. Nah, dan ini sangat menyedihkan sekali. Sehingga solusinya adalah wajib bagi mereka untuk betul-betul mempelajari dan mendalami Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari dari sumber yang jernih. Pelajari ilmu-ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, sorat, nahwu, mustalahul hadith. Bagi yang ingin berjumpa dalam ilmu hadith. Usulul fiqh. Demikian pula ilmu-ilmu alat yang lainnya. Pelajari dengan baik. Tekuni. Ya. Pelajari fiqh. Agar kemudian kita bisa memberikan faedah kepada umat ini. Nah, ini yang sangat menyedihkan keadaan sebagian mereka. Tetap tidak bisa ditolerir bagaimanapun keadaan, memberikan pengaruh yang buruk, akhirnya dia suatu saat akan membela, ya, bahwa itu termasuk dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berbahaya sekali. Tadi kita sudah nukilkan perkataan Sufyan ats-Tsauri dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.